Pendapat, saya baru saja membuka warung makan. Menunya bakso dan asam-asam daging. Insya Allah halal. Tapi saya beri nama warung saya, Warung Tritunggal. Setelah saya browsing, ternyata Tritunggal identik dengan umat Kristen. Dengan istilah lain, Trinitas, kalau nggak salah. Saya memakai nama Tritunggal karena letaknya di Jalan Tritunggal, Yogyakarta. Dan warung saya berada di kompleks pertokoan Tritunggal. Bagaimana pendapat Ustadz tentang nama warung saya tersebut? Tapi, apa namanya? Menurut saya tidak ada masalah. Karena yang langsung yatabadar fi dzihni, artinya yang langsung terbetik dalam pikiran orang ketika membaca namanya, langsung kan nama jalan, ya kan? Atau nama kompleks pertokoannya, ya kan begitu. Lagi pula istilah Tritunggal ini di kalangan masyarakat awam untuk mengidentikannya dengan Nasrani itu, saya kira pendapat merupakan masalah yang masih samar. Artinya tidak semua orang tahu lah. Masyarakat-masyarakat awam biasa atau bahkan orang-orang ini pun mungkin saya sendiri baru tahu ini Tritunggal identik dengan Nasrani kan, artinya ini masalah ini jarang diketahui, tidak langsung diidentikkan kepada Nasrani. Kalau orang mendengar istilah ini tidak langsung diidentikkan dengan Nasrani, karena kalau dia menyebutkan nama ini atau ketika orang menyebutkan nama ini, kan begitu, atau ketika orang mendengarkan nama ini yang langsung lahir dalam pikirannya masalah jalan, kan begitu, jalan Tritunggal atau apa kompleks pertokoannya, bukan langsung lahir kepada pemahaman orang-orang Nasrani. Maka insya Allah penamaan seperti ini tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kalau dia mau ganti juga tidak ada apa-apa. Cuman kalau sudah terlanjur terkenal dengan nama tersebut, sayang. Ala kulli hal tidak ada masalah insya Allah.